antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i llaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah SWT berikan kalimatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Disebutkan pada pertemuan yang lewat, kita sudah menyebutkan usul yang pertama, demikian juga usul yang kedua, pokok yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Maka di situ berkaitan dengan tauhid rububiyah, demikian juga tauhid uluhiyah, demikian juga tauhid asma wa sifat. Kemudian kita masuk juga usul yang kedua, yaitu ma'rifatuddin Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sebutkan bahwa Islam sendiri mempunyai tiga tingkatan, yaitu al-Islam, kemudian al-Iman, kemudian al-Ihsan. Dan setiap dari tingkatan ini mempunyai rukun. Rukun Islam ada lima: syahadat, sholat, zakat, puasa, demikian juga haji. Sudah kita sebutkan sedikit dari rincian hal tersebut. Kemudian iman mempunyai enam rukun, yaitu iman pada Allah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarihi. Demikian juga ihsan, disebutkan rukunnya hanya satu, antak budullah ka anaka tarau wa lam takun tarau wa bainahu ya rabb. Kemudian kita masih di usul yang ketiga, yaitu ma'rifat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang nasib nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai nasab yang mulia dari orang-orang Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, dan Hashim dari Quraisy, dan Quraisy dari orang Arab, dan Arab adalah dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh beliau yang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih panjang lebar lagi, yaitu di dalam sirah nabawiyah kita baca juga. Sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca buku Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu Al-Fusul di Sirat Rasul, lebih panjang lebar lagi. Tapi kita membaca sedikit dari apa yang ada di buku tersebut dan apa yang dibawa oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdullah bin Muhammad dalam buku ini. Semoga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi ketika kita membahas ma'rifah nabiyina, mengenal Nabi kita Muhammad SAW, beliau mempunyai umur 63 tahun, 40 tahun sebelum beliau menjadi Nabi, kemudian 23 tahun beliau menjadi Nabi dan Rasul, berdakwah di Mekah selama 13 tahun, kemudian 10 tahun beliau berdakwah di Madinah karena beliau diusir oleh orang-orang Mekah, sehingga beliau pun pindah hijrah ke Madinah. Sudah disebutkan juga tentang pertama kali turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, surat Al-Alaq. Kemudian juga berikutnya turun surat Al-Mudatsir, ya ayyul mudatsir qum fa'anzir. Kemudian disebutkan bahwa beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Ya, 10 tahun yang pertama ya belum mengajak kepada tauhid. Ya, demikian. Kemudian disebutkan beliau Isra Mi'raj. Ketika umur beliau sekitar 50 tahun. Ya, sudah lewat pembahasannya apa yang dibawa oleh para ulama. Dan ketika Isra Mi'raj itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan kewajiban untuk melakukan sholat lima waktu. Untuk beliau, demikian juga umat beliau kaum muslimin. Demikian juga kemarin kita sebutkan sedikit tentang hijrah. Hijrah itu al-intiqal min Bila disyirki ila bidal Islam, hijrah itu adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Mari juga kita sebutkan ucapan Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau menyebutkan yang menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih, barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara amalan yang paling mulia yaitu hijrah. Sungguhnya amalan tergantung dari niatnya. Kemudian beliau contohkan hijrah. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dimisalkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hijrah, menunjukkan hijrah itu amalan yang sangat mulia sekali. Sangat besar sekali pahalanya. Dan itu adalah berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Kemudian kita teruskan qala rahimahullah wal hijratu faridatun ala hadhihi ummah. Dan hijrah ini adalah wajib, faridah, fardu. Difardukan, diwajibkan terhadap umat ini min biladi syirki, dari negeri syirik ila biladil Islam, ila baladil Islam. Ya min baladi syirki ila baladil Islam, dari negeri syirik ke negeri Islam. Seperti kalau sekarang ya, negeri syirik, negeri orang kafir, Amerika, umpamanya, demikian juga Inggris dan semisalnya. Untuk kaum muslimin ada di sana, ya hijrah. Ya demikian. Apalagi ketika tidak mampu untuk kemudian melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya, maka untuk mereka itu hijrah. Dan seorang kalau sudah hijrah tidak boleh kembali. Oleh karena itu harus benar-benar dipikirkan ketika dia berniat untuk hijrah. Dan secara umum hijrah sendiri adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan bahaya baqiyatun ila antaku masah, dan dia itu tersisa terus-menerus. Ada kewajiban hijrah ini sampai tegaknya as-sa'ah, yaitu saat hari kiamat. Nanti ada disebutkan hadis yang sahih tentang masalah ini, tidak akan terputus hijrah sampai terputusnya taubat, dan tidak akan terputus taubat hatta tatul asyamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari arah barat. Berarti menunjukkan hijrah terus-menerus sampai matahari terbit dari arah barat, sampai tegak hari kiamat. Ya demikian. Kemudian beliau menyebutkan di antara dalilnya, wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya tentang hijrah ini berpindah dari negeri musyrik ke negeri ya muslim, adalah surat An-Nisa ayat ke 97 sampai 99. Insyaallah ini yang sahih, yang disebutkan tentang asbabun nuzul, tentang masalah ini. Adapun kemudian nanti beliau sebutkan ucapan Imam Al-Baghawi rahimahullahu alam bersyarat dhaif, bahwa asbabun nuzul adalah ini dan itu. Ya adalah dhaif. Yang sahih adalah yang ada di surat An-Nisa ini ayat ke 97 sampai 99. Allah SWT mengatakan innal ladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusih. Bisa dilihat di situ ya, surat An-Nisa ayat ke 97. Bawakan di sini beliau dalil tentang hijrah. Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka dzalimi anfusih, mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Tidak bisa melakukan ibadah dengan baik. Kenapa? Karena tidak mau hijrah. Tertekan di negeri orang-orang kafir, walaupun biasanya yang membuat mereka itu berat karena di negeri kafir mereka mendapatkan kehidupan yang layak, harta yang melimpah, ya bekerjain dan itu. Sehingga ketika dia hijrah terbayang bagi dia nanti akan sulit ini dan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada hamba-hambanya. Ini mereka mendzalimi diri mereka. Ya diri mereka, kenapa? Karena tidak mampu beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Qalu fima kuntum, maka dikatakan ya fima kuntum, di dalam apa kalian ini, kenapa kalian seperti itu? Qalu ya, kenapa mereka, kalian tidak bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, mendzalimi diri kalian masing-masing? Maka menjawab mereka, kunna mustadafina fil ard, kami dulu mustadafin, orang-orang lemah di muka bumi. Ya kami tidak bisa untuk kemudian berpindah dengan alasan ini dan itu, dari penghidupan yang sulit dan sebagainya. Kenapa kalian tidak mau sholat umpamanya? Karena berat, dilarang umpamanya. Adzan tidak boleh dikeraskan, ini dan itu. Ya, jadi mereka menjawab demikian. Kami dulu orang-orang tertindas di muka bumi, tidak bisa beribadah dengan baik karena kami dipaksa ini dan itu. Qalu, Maka mereka mengatakan, ya, maka dikatakan pada orang-orang yang merasa bahwa mereka itu tertindas di muka bumi, alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah negeri Allah itu, bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, maka kalian pun hijrah ke dalamnya. Kenapa enggak hijrah? Negeri Allah kan luas, bisa ke Yaman, kita pun dapati banyak dari orang-orang Amerika, demikian juga Inggris, Prancis, hijrah. Ya, ada yang dia itu kulit hitam, ada yang dia itu kulit putih. Kalau Prancis itu orang tua mereka itu orang-orang Jazair, Maghribi, Maroko. Jadi kalau dilihat mereka asalnya dari Jazair atau dari Maroko atau Tunisia, ya, atau Libya, yang kemudian bekerja dan berhasil di Prancis dan misalnya, dan mengenal salaf, mereka hijrah. Berarti hijrah ke Yaman. Sebagian memang ya mendapat kiriman ya dari negerinya terus menerus. Sebagian yang bekerja, Allah berikan jalan keluar kepada mereka dengan juara ini dan itu. Karena keutamaan hijrah sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup keutamaannya adalah Nabi misalkan di dalam hadis innamal a'mal binniyah. Bagaimana Nabi misalkan dengan hijrah, bukan dimisalkan dengan jihad, tidak dimisalkan dengan sholat, tapi dimisalkan dengan hijrah. Menunjukkan hijrah itu amal yang mulia. Kalau maka dikatakan, bukankah negeri Allah itu luas untuk kalian hijrah kepadanya? Fa'ulaika ma'wahum jahannam. Maka mereka itu tempatnya adalah neraka jahannam. Wasa'at masyirah. Maka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ya, tidak bisa melakukan sholat. Kenapa tidak bisa melakukan sholat? Kami tertindas. Kenapa enggak hijrah? Negeri Allah luas. Karena mereka meninggalkan sholat, akhirnya mendapatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itu. Walaupun kalau kemudian mereka ya tidak melakukan syirik akbar, masih seorang muslim, mereka juga tidak melakukan amalan-amalan membatalkan keislaman, maka kembali itu ke dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Diadab dulu, masuk neraka, ya. Kalau Allah kehendaki langsung diampuni, kalau Allah kehendaki disisa dulu, kemudian masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikecualikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilal mustatabina minarijali wanisa, kecuali orang-orang lemah dari kalangan laki-laki, demikian juga perempuan-perempuan, wal wildan, demikian juga anak-anak kecil. Laisatiuna hilah, mereka tidak mampu untuk berusaha, tidak bisa pergi. Walaih taduna sabila, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk jalannya menuju tempat tersebut. Masih kecil, ya, atau perempuan-perempuan lemah. Walaupun disebutkan perempuan ketika dia itu hijrah tidak disyaratkan kemudian ada mahram. Ya, kalau dia itu hijrah tidak disyaratkan dalam keadaan mempunyai mahram. Maka dikecualikan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ya lelaki-lelaki, demikian juga perempuan-perempuan, anak-anak kecil yang tidak mampu mereka dan tidak mengetahui jalannya. Faulaika asallahu ayyahu anhu. Ayyahu anhum. Maka mereka itu semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Wa kana Allah ghafurur. Afwan ghafur. Adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemaaf, demikian juga Maha Mengampuni. Dan disebutkan asa ini kalau di haknya Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah akan mengampuni mereka. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Disebutkan di Asbabun Nuzul Sahih Musnad yang ditulis oleh Syekh Mubin wa taala. Ya, ayat ini malah ada asbabun nuzulnya. Adapun nanti setelah ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari ucapan Imam Al-Baghawi tidak ada asbabun nuzulnya. Adapun ayat ini ayat yang ke-97 dan 98 di surat An-Nisa, asbabun nuzulnya adalah ya bisa ditulis hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari. Disebutkan di sini oleh beliau dari Ikrimah, maulanya Ibn Abbas, ini maulanya biasanya budak atau orang yang sudah diperdekakan. Dari Qala akhbaroni, mengabarkan padaku Ibn Abbas dari sahabat Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu, ana nasan minal muslimin kanu mal musyrikin, dulu mereka ya kaum muslimin ada yang bersama dengan orang musyrik. Ini Ibn Abbas menyebutkan dulu ada kaum muslimin yang mereka itu bersama dengan orang musyrik. Yuksiruna salat al musyrikin, memperbanyak hitamnya orang musyrik. Ini memperbanyak orang-orang batil. Dari sinilah diambil juga oleh para ulama, tidak boleh kita memperbanyak ya orang-orang sesat. Mamanya orang-orang Hizbi melakukan apa? Melakukan ya pengajian, kemudian kita ikut menjadi banyak, seakan-akan banyak mereka. Ini tidak boleh. Demikian juga orang-orang batil, mamanya Sufiyah, mereka banyak pengajian, kita mendatangi yang menjadi banyak, makin tidak boleh. Ya yukthirun sawad dan musyrikin, memperbanyak hitamnya orang musyrik, memperbanyak hitamnya ahlul batil, tidak boleh. Walaupun sekedar pengen tahu saja umpamanya, tapi ini perbanyak, orang menjadi terkecoh. Oh banyak juga mereka ahlul batil ya. Oh kelompok ini banyak ya, akhirnya apa? Ada banyak yang mengikuti mereka. Karena kadang-kadang di zaman sekarang ini manusia melihat kepada banyaknya, tidak melihat kepada dalil yang dibawakan. Ya, sampai mereka mempunyai istilah yang benar itu yang banyak. Ya itu. Dan itu adalah batil. Kalau banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. Demikian juga wa in tuti aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan yang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini dalilnya. Tidak boleh memperbanyak orang-orang sat yuksiruna sawad dan musyrikin. Mereka sudah hitam tambah hitam. Berbanyak hitamnya orang musyrik. Ala Rasulillah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada orang muslim yang dia itu ikut pasukannya orang musyrik menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tisahmu yarmi bihi. Yurma bihi. Datang anak panah yang dilemparkan dengannya. Fayusibu ahadhum. Ahadahum maka menimpa salah seorang mereka. Fayaqtuluhu maka membunuhnya. Nah ini tidak boleh ya mengikuti orang-orang musyrik. Ini mengatakan kami lemah, kami tertindas, sehingga orang musyrik ketika berangkat berperang menghadapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka ikut karena diantara mereka kadang kalau tidak ikut di, langsung dibunuh di tempat. Jadi mengikuti pasukan itu. Dan disebutkan di sini oleh Ibnu Abbas, ada juga kaum muslimin yang mereka itu memperbanyak hitamnya orang musyrik untuk menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muslim ini yang ikut pasukan orang kafir ini terkena anak panah. Oh, sekarang peluru nyasar. Anak panah yang dilemparkan kemudian terkena anak panah tersebut dan bunuhnya. Ayudrob atau dipukul bayuktal. Kemudian dia itu terbunuh. Fa'anzalallah maka Allah menurunkan ayat ini. Surat An-Nisa tadi. Inna ladina tawafahumul malaikatu dhalimi anfusih. Isungnya orang-orang yang para malaikat mematikan mereka ini, yang mereka ini mendolimi diri mereka. Ya, ini ikut-ikutan saja ternyata kena anak panah nyasar mati. Maka ma'wahum jahannam. Nah, ini tempat mereka adalah neraka jahannam. Nah, ini asbab nuzulnya adalah itu ya. Ini asbab nuzulnya adalah ya hadis tadi, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Semua dalam Sahih Bukhari. Ada ini sahih. Ini alangkah bagusnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ya tentang ini, yaitu bahwa sebab turunnya ayat ini yang tadi disebutkan dalam Sahih Bukhari, sebab turunnya ayat tadi. Adapun apa yang dibawa oleh beliau ini setelah ini adalah ulama yang tampak bagi kita dhaif karena kita tidak dapati sumber-sumber yang ada. Kemudian beliau mengatakan Allah Ta'ala wa qawlu ta'ala, demikian juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya yang kedua yang beliau bawakan. Dan yang pertama benar ya, sebab asbabun nusulnya tadi kita sebutkan. Yang wajibnya untuk hijrah, jangan sampai kemudian mereka ya tidak hijrah bersama dengan orang kafir, mamanya kemudian diserang oleh kaum muslimin, mamanya kemudian terkena pelurunya ya ataupun panahnya kaum muslimin terbunuh. Maka ditakutkan termasuk dalam ayat tadi yang dibacakan. Kemudian berikutnya apa yang Allah sebutkan di surat Al-Kabut. Sebagian cetakan itu 65. Ini salah. Kalau kita cari tidak akan ketemu. Yang benar Al-Kabut ayat yang ke-56. Sebagian cetakan bikin bingung. Ya, dan sangat fatal. Tidak ketemu ayatnya. Kecuali kalau kita kemudian baca-baca demikian. Maka Allah sebutkan di surat Al-Kabut ayat yang ke-56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya negeriku, sesungguhnya bumiku adalah luas. Ini Allah SWT mengatakan demikian. Wahai hamba-hamba yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas. Inna ardi wasi'atun. Inna ardi wasi'ah. Fa'iyya ya fa'budun. Maka hanya kepada aku saja kalian beribadah. Ya demikian. Di sini didahulukan waful bihnya iyaya, menunjukkan hasr, menunjukkan pembatasan. Hanya kepada aku saja, hanya kepada Allah saja kalian beribadah. Qala al-Baghawi, berkata Imam al-Baghawi rahimahullah, yang sebutkan Imam al-Baghawi ini termasuk ulama al-tafsir, termasuk ulama yang tafsirnya itu lebih bagus dari yang lain, mengikuti mazhab salafus saleh. Baghawi ini bisa ditulis namanya adalah Husain bin Mas'ud bin Muhammad al-Farra al-Baghawi. Husain bin Mas'ud, sudah itu aja. Namanya Husain bin Mas'ud. Ya, kalau lengkapnya ya bin Muhammad al-Faqih asy-Syafi'i, termasuk ulama-ulama Syafi'iyah. Bisa dilihat terjemahnya, biografinya di Tafsiratul Kufat. Ya, itu Syiar juga dapat kita bisa baca, itu ada terjemah-terjemah biografi orang-orang soleh. Syiar A'lamin Nubala, sejarah A'lam, orang-orang yang terkenal, An-Nubala terpilih. Dikumpulkan Imam Dhabi itu orang-orang hebat-hebat dalam bukunya itu, di Syiar A'lamin Nubala. Ada hebat karena sesatnya, ada juga ya Rawandi juga, ini karena cerdasnya tapi sesat. Sebutkan Amidi juga, dia ula alam. Ya, sebagian muridnya mengecek, ini ulama usul fikih. Ya, dikasih di kakinya itu kapur, besoknya dapatnya masih ada. Berarti tidak berwudu. Ya, sampai ada seperti itu. Banyak orang-orang soleh semua di Syiar Alamin Balai. Kadang kita bisa membaca kisahnya Imam Ahmad, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Pada semua di antaranya ulama ini, Husain bin Mas'ud al-Baghawi, termasuk ahli fikihnya Syafi'iyah. Lukiba bi muhi sunnah, diberikan julukan penghidup sunnah. Waruknuddin, ya tiangnya agama. Meninggal tahun 516, ya itu. Imam Dhabi belum menyebutkan di Syiar Alamin Nubala lahul qadam rasih, beliau mempunyai pijakan yang kokoh di tafsir dan tafsir. Walba al-madid fil fiqh, demikian juga modal yang banyak dalam hal fikih. Al-Baghawi. Ibn Taymiyyah belum menyebutkan Imam Subhatawa ketika ditanya, anda tafsir Zahmasyari, tafsirnya yang wajib ini bagi orang-orang Asyairah ini di IAIN, banyak sekali bukunya ini. Kasyar memang ahli bahasa dia, tapi memasukkan ahli bahasa ya, punya kepandian dalam masalah itu, memasukkan racun Mu'tazilah di dalam tafsirnya. Seperti waqalla maulam Musa taklima, Al-Sunnah mengatakan Allah mengajak bicara Musa benar-benar berbicara. Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Dia tidak bisa bermain untuk kemudian ya Nabi Musa yang berbicara kepada Allah, tidak bisa dia. Karena jelas di ayat-ayat yang lain, waqallamahu rabbuh, waqallamahu rabbuh. Rabbnya mengajak bicara kepada Nabi Musa. Tidak bisa digiring bahwa yang berbicara itu Nabi Musa kepada Allah, enggak. Tapi dia bermain di sisi yang lain. Saya mengikuti apa madhab dia Mu'tazilah, mengingkari tentang ya nama dan sifat Allah dikumpulkan dan terkumpul di situ Asy'ariyah. Jadi dia maksud waqallama Allah Musa taklima, kallama diartikan melukai. Kalau kita lihat kamus, kallama artinya berbicara dan melukai. Jadi maksudnya di sini Allah melukai hatinya Nabi Musa, ingin memberikan peringatan kepada Nabi Musa, mainnya di situ. Ya dia berkhilahnya mempunyai tipu muslihat di situ dia. Ini ditanya Ibn Taymiyyah tentang tafsir Zamakhsyari itu Kasyaf, Imam Al-Qurtubi kita punya itu. Ya, Ahkam Jami' Ahkam Al-Qur'an Imam Al-Qurtubi. Ulama di Qurtubah. Namanya Qurtubi, Qurtubah di Portugal. Daerah Portugal sana. Daerah Spanyol, Italia sekitar itu. Dulu ulama-ulama besar di situ. Imam Syatibi, Qutubi, Ibn Hazm dan sebagainya. Demikian juga tafsir Al-Baghawi, mana ayyuhum aqrab ila kitab wa sunnah, mana dari tafsir-tafsir tiga ini yang paling dekat kepada Al-Quran dan sunnah. Faqala, maka beliau mengatakan mutaimiyah, amma tafsir salasa al-masul anha, adapun tafsir yang tiga yang ditanya tentangnya, Fa aslamaha minal bid'ah, yang paling selamat dari bid'ah, wal hadis dhaif, dan hadis dhaif al baghawi. Tafsir al baghawi. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di buku ini. Lakinnahu mukhtasaran min tafsir Tsa'labi, tapi ini adalah ringkasan dari tafsirnya Tsa'labi. Dihapus dari hadis maudhu, hadis palsu dan bid'ah yang ada itu dihapuskan. Ya itu. Disebutkan juga ya yujad fihi minal ma'ani wal hikayat ma yukam yudhafi awwatihi. Ada juga dalam tafsir Baghawi itu hikayat-hikayat, mana-mana tidak disebutkan dhaif atau bagaimana. Kemudian disebutkan buku ini juga sebagian ulama meringkasnya menjadi lubabut ta'wil. Lubabut ta'wil. Akidah Imam Baghawi ini beliau adalah salafi. Akidah salafi menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya yusbitu ma asbathahu Allahu li nafsi, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan meninggalkan apa yang Allah SWT tinggalkan. Ya demikian. Seperti umpamanya Allah SWT turun seperti 3 malam terakhir ditetapkan. Ya demikian juga ayat-ayat Allah SWT, ya tangan Allah adalah kanan, ya, seperti itu ditetapkan. Tetapi beliau masih terpengaruh oleh sebagian dari apa yang ada buku aslinya, yang ada di buku aslinya tafsir Tsa'labi. Fa'awala ba'da sifat, beliau terjatuh melawan takwil, ini memaknakan pada makna yang tidak sebenarnya dari ayat sifat, hadis sifat atau diam seperti rahmah, ghadab, marah, ya demikian juga istiwa, bersemayam, wal haya, demikian juga sifat Allah malu, wal yad, sifat Allah tangan, ya dan sebagainya. Secara asal beliau adalah ya kitanya adalah salafus saleh. Qala Baghawi, berkata Imam Baghawi rahimahullah taala, sebabun nuzul hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini. Ini beliau menyebutkan sebab turunnya ayat ini yang kita ketahui dari sumber-sumber tidak ada. Ya Allah alam, tidak disebutkan sanadnya juga dhaif, ya. Kalau itu adalah sahih, ini yang disebutkan di dalam tafsir yang kita baca. Seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Mukasir, tidak ada. Dan itu ada istilah para ulama, laukan na khairan ya lasababuna ilaih. Kalau itu bagus kami akan mendahulinya. Ini kalau itu benar-benar sanadnya sahih, ini saya ada di tafsir Al-Mukasir. Ini saya ada di tafsir Al-Qurtubi. Ya. Ini kesimpulannya apa dibawakan oleh beliau ini, ya saya mohon Abdul Wahab menyebutkan dari Imam Al-Baghawi tentang sebab nuzulnya surat Al-Ankabut ayat 56 ini adalah dhaif. Ya adalah dhaif ulama. Ini berkata Imam Al-Baghawi, sababu nuzul hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini fil muslimin adalah terhadap kaum muslimin alladzina bi Makkah, yang mereka dulu di Mekah. Lam yajiru, tetapi tidak hijrah. Nadahumullah bismil iman, Allah memanggil mereka dengan nama iman. Ini masih dikatakan orang yang beriman. Ya ibadiy alladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya negeriku, sesungguhnya bumiku luas. Ya, kenapa tidak berpindah? Kenapa tidak hijrah? Maka hanya kepada akulah kalian hendaknya beribadah. Ya, kemudian semua tadi oleh Syekh Muhammad bin Abdul, ucapan Imam Al-Baghawi, sebab nuzulnya adalah orang-orang muslim yang di Mekah tidak mau hijrah. Maka Allah memanggil mereka dengan apa? Dengan nama iman, ya itu. Dengan panggilan iman. Adapun di tafsir Ibnu Katsir, ya, kenapa kita katakan bahwa apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari ucapan Baghawi adalah dhaif, jadi sebab turunnya ayat ini adalah ini dan itu tadi dhaif, karena tidak ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir belum menyebutkan di tafsirnya di ayat yang ke 56 ini, hadza amrun min Allah, ini adalah perintah dari Allah tadi, ayat tadi, ya ibadiyalladzina amanu in ardi wasi'ah, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya negeriku luas, hijrahlah, kan itu. Ini adalah perintah dari Allah li ibadil mu'minin, itu hamba-hambanya yang beriman, bil hijrah, untuk hijrah minal balad alladzi la yaqdiruna fihi ala iqamati din, untuk hijrah dari negeri yang mereka tidak mampu di dalamnya menegakkan agama, ila ardillah alwasi'ah, kepada negeri Allah yang luas, haitsu iqamatu din, yang mampu untuk menegakkan agama, bi ayyi wahidullah, sehingga mampu untuk mengesahkan Allah, wa ya'buduh, dan beribadah kepada Allah, kama amarahum, sebagaimana Allah perintahkan. Kalau dulu kita dapat cerita itu sebagian orang di Prancis itu mau menyembelih kambing itu tidak bisa. Ketika itu korban itu, kalau mereka sembelih ya di tempat mereka itu nanti terkena hukum karena termasuk walalam, kita katakan dulu kata mereka itu menyakiti binatang ternak. Sembelih dengan cara seperti kita itu. Ya itu. Jadi mau menyembelih saja terkena aturan nanti. Demikian juga kadang kita di zaman kita ini kita kan diperbolehkan untuk memukul anak kita ketika tidak sholat di umur yang ke-10 tahun. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, wa murhu bi sholah wa hum abna'u sab. Perintahkan mereka anak-anak itu untuk sholat di umur mereka 7 tahun. Wadribu, dan pukullah dia wa hum wadribuhum wa hum abna'u ashir. Pukullah mereka di umur yang ke-10. Kita pukul anak kita untuk mendidik. Kadang-kadang nanti kena masalah. Ya, ya ini kekerasan dalam rumah tangga. Padahal kita ingin mendidik mereka kan itu, ingin didik supaya baik. Karena Nabi merintahkan untuk dipukul dia ketika enggak mau sholat di umur yang 10 tahun, ketika supaya nanti balik sudah biasa dengan sholat kan itu. Ini di negeri mereka ini, ya di negeri kafir itu mau menyembelih binatang korban saja sulit sampai di tempat yang sepi kemudian menyembelih mereka dibagi sendiri. Demikian juga seperti di Singapura, sebagian tempatnya itu tidak boleh adzan dengan keras, ya negeri-negeri kafe dan sebagainya tidak boleh adzan dengan keras, karena memang tertindas. Nah, disebutkan dalam tafsir ini di negeri yang dia itu mampu untuk menegakkan agama bi ayyuhidullah, sehingga mampu untuk mengesahkan Allah, menyembah Allah, kama amaru, sebagaimana Allah merintahkan mereka. Lihat, qala, oleh karena ini Allah mengatakan, ya ibadialladzina amanu inna ajdi wasyafa yaqbudun. Ya itu. Tidak ada disebutkan di sini asbab nuzul tadi yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Kalau ada ini saya sebutkan di Ibnu Katsir. Tidak ada juga di yakni bukunya Syekh Mukbil khusus tentang asbab nuzul di Sahih Musnad di asbab nuzul khusus. Kalau itu sahih ini saya akan disebutkan oleh beliau. Karena beliau memang mencari-cari hadis sahih yang menyebutkan asbab nuzul. Tidak ada dalam buku beliau. Ya itu. Tapi sama sekali kita tidak ingin kemudian ya ini mengurangi kemuliaan buku Usul Salasah ini. Tapi kita kan harus menyampaikan amanah ilmiah. Ya, seperti Ibnu ya Imam Ad-Darqutni ibunya ya punya buku Ilal Darqutni. Ya, ini Ilzamat wa Tatabbu. Ilzamat itu hadis-hadis yang harus dikeluarkan Imam Bukhari. Hadis ini sahih, kenapa enggak kamu keluarkan? Ini jawabannya mudah karena Imam Bukhari ya beliau tidak mensyaratkan semua hadis sahih di bukunya, enggak. Ya. Sehingga sebagian hadis sahih para ulama menyebutkan kenapa enggak dimasukkan, jawaban mudah karena tidak semua hadis sahih di bukuku. Tapi Tatabbu, buku Tatabbu itu mencari-cari kesalahan. Ya, Tatabbu ini mencari-cari apa yang ada dalam Sahih Bukhari yang dhaif. Ya itu. Sebagian ulama seperti Ibnu Hajar membela mati-matian Sahih Bukhari itu ketika dikritik oleh Imam Darqutni. Di beberapa hadis mengakui Imam Darqutni bahwa hadisnya memang dhaif. Aku enggak mampu membela Imam Bukhari. Benar kritikannya Imam Darqutni. Ini bukan berarti Imam Darqutni ingin menghancurkan Sahih Bukhari. Oh, dalam Sahih Bukhari yang dhaif bukan, tapi sebagai apa? Amanah ilmiah. Harus disampaikan di situ dhaif, kan itu. Bukan berarti untuk kemudian menghancurkan Sahih Bukhari. Oh, berarti Sahih Bukhari yang dhaif enggak usah dipakai, bukan itu. Ya bukan itu. Jadi beliau sengaja membuat buku itu adalah untuk apa? Untuk melaksanakan amanah ilmiah bahwa memang hadis ini dhaif. Ini hendaknya tidak dimasukkan ini dan itu. Demikian juga kita katakan di sini bahwa dibawakan oleh Imam Bukhari ini tidak ada hadisnya. Ya bahwa asbabun nuzulnya adalah kejadian ini dan itu adalah tidak benar. Ya Allah alam demikian. Demikian juga tafsir Qurtubi tidak disebutkan di sini. Ketika disebutkan oleh beliau, ya ibadialladzina amanu inna ardi wasiah. Hadhil ayah nazalat fi tahridil mu'minin. Ayat ini turun di dalam anjuran kaum mu'minin. Alladzina kanu Makkah, yang mereka itu di Makkah. Alal hijrah, untuk hijrah. Fi qawli muqatil wal kalbi. Menurut jawaban muqatil dan kalbi. Tidak ada tapi dasarnya. Mana dasarnya? Tidak ada. Ya itu, tidak sukan sanad. Kalau itu benar, niscaya mereka akan menorehkan di ya buku mereka. Ya dengan tinta-tinta mereka, tapi tidak disebutkan. Fa akhbarahumullahu ta'ala bi si'ati ardi. Maka Allah mengabarkan mereka tentang luasnya negerinya Allah SWT. Wa anal baqa fi buq'ah ala adal kuffar laysa biswab. Bahwa sungguhnya tinggal di negeri, di tempat di atas ya gangguan orang-orang kafir tidaklah benar. Bali suwab, bahkan yang benar ayat al-misa ibadatullah fi ardi, untuk mencari ya mampu beribadah kepada Allah di negerinya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asolihi ibadi, bersama dengan orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu fajaru wajadu, maka hijrahlah kalian dan berjihadlah kalian. Yaitu. Kemudian sebutkan di sini oleh beliau qala rahmat taala wa dalilu alal hijrati, ya, tadi Al-Qur'an ya, ayat Al-Qur'an, kemudian sekarang dari hadis. Kita kan harus apa? Harus kritis, harus ada alasannya kita berbicara ini, dan itu harus ada apa? Alasannya, harus ada buktinya. Dan beliau rahmat taala memberikan apa? Memberikan pelajaran kepada kita. Ya, memberikan pelajaran kepada kita, memberikan isyarat kepada kita, seorang itu hendaknya beragama dengan dalil. Wa dalilu alal hijrati, dan dalil atas hijrah minas sunnati, dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulu sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan, ya bisa ditulis itu di ya Sunan Abu Dawud dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau tidak menyebutkan, tapi ketika kita cari Syekh Utsaimin juga tidak menyebutkan di syarahnya. Ini hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud nomor 2479 dari sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan. Apa hadisnya? Qaulu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu, tidak terputus hijrah. Hijrah tidak terputus, terus menerus. Ya, selama negerinya itu negeri kafir, kemudian ada negeri muslim, hijrah. Lalu bagaimana pekerjaanku, hidupanku? Ya ditinggalkan menuju negeri kaum muslimin. Oleh karena itu kita bersyukur ya di tempat ya negeri kaum muslimin, walaupun banyak kekurangan, kita sendiri juga banyak kekurangan untuk terus perbaiki. Kita mau sholat ya sholat id, mau besok, mau sekarang, boleh ya. Kita mau adzan, bebas ya. Demikian juga ya sholat dengan mudah, walaupun adzan pertama sulit kadang ya, adzan pertama sulit di waktu sholat subuh itu. Ya itu. Semoga mampu untuk melakukan sunnah tersebut juga. Jadi, ya ini syiar-syiar Islam mudah kita untuk melakukannya di sini. Demikian juga untuk ya kurban, sholat id, syiar-syiar Islam, haji, umroh, tidak ada larangan. Maka di sini Abi menyebutkan tidak terputus hijrah hatta tangkoti'at taubah. Masuk hatta menasukkan bil mudhari'. Tidak terputus hijrah sampai terputus taubat, sampai taubat tidak ada lagi. Kapan itu taubat tidak terima lagi? Wala tanqati'u taubat hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan tidaklah terputus taubat, pintu taubat itu, sampai terbit matahari dari maghribnya, dari arah barat. Kalau kemudian matahari terbit dari arah barat, maka itu jadi hari kiamat. Maka tidak diterima ya taubat tersebut. Karena taubat disyaratkan di situ ada dua dalam hal waktunya itu. Itu sebelum apa? Sebelum matahari terbit dari arah barat. Ya, demikian juga sebelum ruh itu ditenggorokan. Ya qabalullah taubatul abd ma lam yughir. Allah menerima taubat seorang hamba itu selama dia ya belum sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, nah kalau tidak mengampuni taubat dia itu. Ya, ini dalil tentang apa? Tentang hijrah. Berarti menunjukkan hijrah tidak pernah terputus. Kalau dia tidak mampu untuk melaksanakan syariat Islam dengan baik, hijrah. Ya demikian. Disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin, demikian juga di sirah ya Al-Fushul tentang kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga lebih mengkafir, kalau ingin panjang lebar disebutkan oleh beliau di Al-Fushul di surah Rasul. Ya, sudah kita bahas juga masalah ini. Oleh beliau, ini oleh Ibnu Katsir wa taala di situ ya disebutkan mulai dari Nabi SAW berangkat dari Mekah, kemudian perjalanan beliau ya bersama dengan Abu Bakar Siddiq, kemudian juga sampainya Nabi SAW ke Madinah ya, kemudian mulai pembangunan masjid di situ ya, disebutkan di situ oleh Ibnu Katsir secara lengkap. Setelah terjadi ya bai'ah, bai'atul Aqabah al-ula wa tsaniyah, bai'ah Aqabah yang pertama dan yang kedua ya, ketika waktu itu para sahabat dari negeri Ansar ya, para sahabat dari negeri Madinah ini orang-orang Ansar berbaiat pada Nabi, mempersiapkan apa, tempat Islam, mereka Islam dan mempersiapkan tempat untuk Nabi SAW di Madinah. Mereka sudah siap bai'at yang pertama dari Aqabah, kemudian bai'at yang kedua juga ini ketika Nabi masih di Mekah ya, kemudian dipersiapkan kemudian juga sebelumnya wala matamat hadil bai'ah, ini ketika terjadi bai'ah Aqabah, demikian juga yang pertama dan yang kedua dari orang-orang Madinah mendatangi Nabi di Mekah, mempersiapkan untuk akhirnya Nabi mempersiapkan diri untuk melakukan apa, hijrah, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Istahdanu Rasulullah, mereka sebagian sahabat minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat yang ada di Mekah sebagian minta izin kepada Nabi. Ayyamilu ala ahli al-Aqabah falam ya'dan lahum bidzalik bal adina lil muslimin ba'daha min ahli Mekah fil hijrah. Pertama tidak langsung ke Madinah. Nabi mengizinkan dulu para sahabat hijrah ya dari Mekah ya. Maka fakana ya, mereka diizinkan untuk kemudian hijrah ke ya ke Habasyah. Ya, pertama mereka hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan itu adalah sebagus-bagus dari tempat yang bisa hijrah waktu itu. Kemudian disebutkan setelah itu Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan sebagian sahabat berangkat dulu. Berangkat dulu ke Madinah. Ya. Maka pertama kali yang hijrah menuju Madinah min ahli Mekah dari orang-orang Mekah. Ya, bisa ditulis yang pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah adalah Abu Salamah. Ya, bin Abdul Asad. Ini. Dia dan istrinya itu Ummu Salamah. Kemudian menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam karena meninggal Abu Salamah ini. Ini pertama kali disebutkan yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Adapun yang hijrah dari Mekah kemudian ke Ethiopia, maka disitu disebutkan Habibah ya, dari para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far bin Abdul Muthalib, demikian juga yang lainnya. Adapun yang dari Mekah ke Madinah pertama kali adalah Abu Salamah, ya itu. Adapun istrinya kemudian Abu Salamah ini tertahan, wamuniat dilarang minalihak untuk bertemu dengannya. Kemudian sebutkan ya, sebagian menyebutkan juga Utsman bin Talhah. Maka ini pertama kali yang disebutkan pertama kali hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tsumma kharajana arsalan yatba'u ba'dhum ba'dho. Kemudian diikuti setelah Abu Salamah ini tadi ya, maka manusia-manusia sahabat-sahabat yang lain hijrah mereka dari Mekah menuju Madinah. Ini Nabi belum hijrah. Nah, kemudian disebutkan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala beliau hijrah. Kemudian beliau berangkat bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini hadisnya panjang ya. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mempersiapkan bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau pun bersembunyi di gua Thawr. Kemudian juga disebutkan Asma binti Abi Bakar memberikan bekal menuju ya tempat tersebut. Kemudian waktu itu Nabi pun berangkat ya. Kemudian disebutkan Surafah bin Malik sebelum masuk Islam waktu itu menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dan dia pun jatuh dari kudanya. Kemudian berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menuju ke Madinah. Kemudian mulailah beliau masuk ke negeri Madinah ya. Sebutkan di sini waqad balagha. Waqad kana balagha al-ansar makhraju, sampai kabar kepada orang-orang Ansar, orang Madinah keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Waqasdu yahum, dan bermaksud menuju mereka. Bakanu, maka mereka orang-orang Ansar ya sudah tahu Nabi berangkat. Maka setiap hari mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, balam maka yaumul Isnin, yakni sampai di Madinah itu hari Senin, Tsani Asyar min Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, tahun berapa? Ya, tahun 1 Hijriah ini. Jadi hari Senin ya, kemudian di bulan Rabiul Awal ya, tanggal 12 Nabi sampai ke Madinah. Ya itu. Beliau umurnya waktu itu ya. Ya 13 tahun kenabian. Berarti umurnya sekitar 53 tahun. Ya itu. Disebut oleh Sahih Muslim, beliau menyebutkan dalam Sahih Bukhari hadis yang dibawakan Imam Bukhari ketika pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Madinah. Walamma sami'a li Madinah, ketika orang-orang Madinah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah, maka mereka keluar setiap pagi menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai kemudian di suatu siang yang semakin panas waktu itu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang waktu itu, ya. Mereka orang-orang Ansar kembali ke rumah mereka masing-masing. Ditunggu-tunggu Nabi tidak datang-datang. Wa idza rajul minal yahud, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Yahudi. Ini lihat nih, malah Yahudi, perhatikan. Ala atamin min atamil Madinah, di atas bangunan-bangunan tinggi yang ada di Madinah. Yang duru lihajatilahu, dia melihat keperluan dia. Ya, fa'absara Rasulullah, kemudian dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perhatikan nih, orang Yahudi ya menaiki bangunan tinggi mereka, kemudian apa? Kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu. Demikian juga Umar Siddiq, mukbilina yasulu bihim sarab. Ini dalam keadaan Nabi datang dengan Abu Bakar yang demikian. Kemudian kelihatan di situ seperti apa, debu yang dia itu ya keluar. Kemudian dia pun memanggil orang-orang Ansar, ya ma'asyar Arab, wahai sekalian Arab, hadza jaddukum, ini kakek kalian. Ya, ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kalian tunggu-tunggu sudah datang. Fahabal muslimun liqa'i Rasulillah, maka ketika mendengar teriakan ini, maka keluarlah para sahabat orang-orang Ansar. Bahum silah, mereka membawa pedang-pedang, senjata-senjata ta'ziman wa ijlan Rasulillah. Ya, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa idanan bistidadihim li jihad. Ya, ini mereka keluar membawa senjata-senjata mereka menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara orang Yahudi mengatakan, datang kakek kalian, ya ini apa yang kalian tunggu-tunggu. Kemudian mereka keluar sambil bawa senjata-senjata mereka sebagai pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menunjukkan siap untuk mereka berperang. Wa diva dunahu, demikian juga membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Kemudian kita ketika mendengar waktu itu Syekh Utsaimin membacakan hadis tersebut sambil menangis beliau. Yang menyebutkan tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Anas Malik, beliau menyebutkan juga, disebutkan Rasulullah dulu ketika datang Nabi itu matahari, ya ini Madinah itu seakan-akan bersinar. Kemudian apa, ketika Nabi meninggal seakan-akan menjadi muram. Sehingga mereka mengatakan Madinah Al-Munawwarah, ini negeri Madinah yang disinari dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sallallahu mengatakan tidak ada dalilnya tentang masalah itu. Sebagian bahwa syair ya Tolat Badru Alaina min Saniyatil Wada, ya Wa Jabal, ya yang disebutkan syukur alaina qala al badru alaina, ini syair-syair mereka, dan itu bisa kita dengar qala al badru alaina min saniyatil wada, ini tampak badru, ya ini bulan atas kita dari arah saniyatil wada. Di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, sebutkan antara dua bukit gitu, di situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, dari situlah bersama dengan Abu Bakar Siddiq, ya dari tempat saniyatil wada ini tadi, yang wajib untuk kita mensyukurinya. Ya, demikian. Ini pertama kali ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka berkumpullah kemudian orang-orang Ansar. Kemudian juga disebutkan tinggalnya Nabi SAW di Madinah bagaimana. Maka disebutkan Nabi tinggal dulu di Quba. Di Quba itu orang pernah ke sana mungkin ya, kalau pernah ke Madinah atau ke Mekah itu biasanya mengunjungi Quba. Masjid Quba inilah pertama kali Nabi mendatangi Masjid Quba itu, ayaman beberapa hari. Jadi keutamanya yang sholat di Masjid Quba ini seperti umrah, ini antara keutamanya. Ini beliau tinggal disebutkan di situ 14 hari. Kemudian asasa Masjid Quba, beliau membangun Masjid Quba. Ya, tsumma raqiba bi amrillah, kemudian beliau menaiki untanya itu ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian datang salat Jumat di Bani Salim bin Auf. Beliau salat di situ. Ya. Kemudian setiap tempat, kemudian beliau pun melanjutkan perjalanan ke Madinah kan itu. Setiap rumah menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ. Warqiba ila ahli tilka dar ayazul ayanzilu ayanzil alaihim. Setiap rumah ingin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ. Faqala, maka Nabi mengatakan, da'uha, biarkan unta itu. Fa'inaha ma'mur, rasulnya dia itu diperintahkan. Ini unta yang ditunggangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, biarkan dia, terserah dia mau berhenti di mana, karena dia itu diperintahkan. Saya merintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti tempatnya untanya itu biak, itulah dibangun Masjid Nabawi. Falam tazal ba naqatuhu sa'irah bihi. Ya, terus menerus untanya ini ya berjalan, dan setiap orang yang dijumpai unta ini menginginkan agar turun di situ. Bayakul, maka dia mengatakan biarkan dia, sungguhnya dia diperintahkan. Falam ja'at maudhi'a masjidi, ketika sampai di tempat Masjid Nabi sekarang ini al-yawm, barokat dia pun turun. Untanya yang turun. Sebutkan untanya itu pernah turun, diem gitu. Ya. Saya mengatakan di situ tempatnya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang Yahudi ini. Ya. Kemudian dia berdiri lagi. Berdiri lagi, berjalan lagi sampai di tempat yang kemudian dibangun Masjid Nabawi sekarang ini. Ya, demikian. Maka kemudian ya, dia berhenti di situ. Wasarat, berjalan berhenti, kemudian dia berjalan qalilan sedikit, summa itafata, kemudian dia menengok untanya ini. Warajat, balik lagi dia. Fabarakat, kemudian diam lagi di tempat yang kemudian dibangun Masjid Nabawi. Jadi dia berhenti, kemudian berjalan lagi, kemudian mundur lagi, dan berarti disitulah yang sekarang dibangun Masjid Nabawi. Dan itu adalah Dar Bani Najjar, itu adalah rumahnya Bani Najjar. Ya. Fahamala Abu Ayyub Al-Anshari, maka Abu Ayyub Al-Anshari belilah membawanya. Ya, demikian. Membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Nih, di tempatnya Abu Ayyub Al-Anshari. Bisa ditulis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau berhenti di rumahnya Abu Ayyub Al-Anshari. Ya, kemudian disebutkan terbunuh beliau ini, terbunuh di dekat sekarang Turki itu. Ya, Konstantinopel, ketika waktu itu dia menyerang untuk mengalahkan orang Romawi itu, tapi tidak mampu, dikuburkan di situ. Kemudian disebutkan Nabi Sallam kemudian membeli tempat tersebut. Waktu itu Bani Najjar ingin menyerahkan itu saja, tapi Nabi Sallam saminu nih, berikanlah harganya kepadaku. Kemudian mereka mengatakan, sungguhnya kau minta harganya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibangunlah di situ Masjid Nabi Sallam. Kemudian suka Nabi Sallam beliau pun mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar. Ya, dipersaudarakan mereka seperti Salman Farisi dengan siapa? Ya, dengan Abu Darda. Ya, demikian juga Abdurrahman bin Auf dengan Rabi' al-Ansari, demikian juga yang lainnya. Ya, insyaallah demikian kita baca wa'idul fikiyah.